siarkan kisah lelaki tangguh bagai satria. Namun saat ia tertati, takluk oleh dunia. Terbising namamu, ia cerminan sisi terbaikmu. Lindungi hatinya sekalipun di dalam amarah. Terima kasih.